benar-benar menjaga wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha. Seorang istri menjadi pemimpin terhadap anak-anaknya di rumah suaminya, dan kelak akan dimintai tanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya segenap saudara kaum kepada segenap kaum ibu, agar benar-benar menjaga dan memperhatikan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang wanita menjadi pemimpin terhadap anak-anaknya, dia yang akan mendidiknya, dia yang akan mengajarinya selepas atau setelah suaminya keluar dari rumahnya mencari barakallahu fikum nafahimani wa rahimahullah. Anak itu merupakan amanat dari Allah Jalla wa Ala. Jangan kita membiasakan putra putri kita tergiur dengan dunia, kemajuan barakallahu fi dan berbagai macam jenis alat-alat elektronik, maka kita harus menyingkirkan mereka dari hal-hal yang melalaikan mereka dari belajar, melalaikan mereka dari beribadah, bahkan akan menjadikan anak itu berani kepada kedua orang tuanya, tidak mau melaksanakan perintah kedua orang tuanya, atau sang ibu sudah tidak berwibawa lagi di hadapan anak-anaknya. Maka tentu dengan kita terus bersemangat berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ummi taat dan tekun beribadah kepada Allah, tilawatul Quran di depan anak-anaknya, barakallahu fi. Jangan sampai seorang ibu tidak pernah memegang kitab suci Al-Quran kecuali di bulan Ramadan, dia kala sempatnya. Habis waktunya, barakallahu fikum, ya, dengan urusan-urusan yang itu bisa dikerjakan. Urusan rumah tangga, misalkan membikin ini, membikin itu, merancang ini, merancang itu, namun tidak pernah ditanamnya Al-Quran dari rahimani wa rahimakumullah. Tentu saya nasihatkan buat diri dan diri dan segenap barakallahu fikum akhwati dan ikhwani serta akhwati untuk menjaga agama diri kita, anak-anak kita. Kita berharap di saat kita memuliakan syiar Allah Jalla wa Ala, kitab sucinya Al-Quran, maka kita akan menemukan sesuatu yang tidak pernah kita temukan di dalam hidup. Itulah perjalanan hidup salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan kitab suci Al-Qur'an Karim, mereka mendapatkan keberkahan di dalam hidup mereka dengan kalam-kalam Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan yang berikut terkait dengan tawadhu. Ketawadhu anda al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Mukbil bin Hadi al-Wajhi, bahwa la yaqhar ala ahad, tidak pernah mengangkat menyombongkan diri atas siapapun juga, bahkan wala yaqhar bi nafsihi, dia tidak pernah menjadi orang yang tertipu dengan dirinya. Ini pengakuan dari sang putri barakallahu fi yang hidup rahimahnya wa rahimahullah bersamanya di dalam rumah dan bersamanya di dalam dakwah ini. Wala yatakabbaru ala ahadin wa man khalaqahu arafa dzalika minhu. Tidak pernah menyombongkan diri atas siapapun. dan siapa saja yang sempat bergaul bersama beliau, dia akan menyaksikan hal itu. Coba kita lihat dari ucapannya. Wa huwa yaqul, dia mengatakan ana muqassir, saya ini adalah orang yang muqassir. Muqassir itu adalah bahasa untuk menggambarkan dirinya ya kurang. Kurang barakallahu fi. Wa yaqul, dan beliau berkata, laktu radiyan an nafsi, saya enggak ridho atas diri saya sendiri. Subhanallah ya Allah. Ini adalah bimbingan ketawaduan beliau barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullah. Dia tidak pernah mengatakan anak, saya pernah ini, saya pernah itu, saya tidak ini, saya tidak itu. Mengangkat barakallahu fikum dirinya, lah. Dia berdidik untuk kemudian tawaduk di hadapan siapapun. Ana muqassir. Saya adalah orang yang kurang. Padahal beliau adalah imam. Padahal beliau adalah alim. Rujukan barakallahu fikum di dalam dakwah kepada Allah Jalla Subhanahu. Beliau mengatakan laktu radiyan an nafsi. Kalimat ini menggambarkan tidak kemudian merasa puas dengan dirinya, apalagi kalau sampai tertipu barakallahu fikum. Kalau sampai kita tertipu dengan kemampuan saya semuanya saya, ya, terus orang lain pokoknya saya. Ini artinya orang-orang yang tertipu, dia ridho atas dirinya seolah-olah dia yang berbuat barakallahu fikum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau anda kita melakukan kebaikan, mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji Allah. Kalau ternyata kejelekan, anda tidak menyalahkan kecuali diri anda sendiri. Kalau seseorang menangkap dirinya, maka dia keluar dari akhlak nabawi ini. Ketika anda menemukan kebaikan, bisa melakukan kebaikan, memperoleh kebaikan, jangan anda berhubung kecuali siapa? Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kaitannya dengan kejelekan, kita berbuat kejelekan, kejahatan, jangan menyalahkan kecuali diri anda, kata Allah Jalla Subhanahu. Dari hadis ini, dari itu mana kita akan bisa menyombongkan diri? Dari itu mana barakallahu fikum? Dari arah mana untuk kita kemudian ridho atas diri kita sendiri? Maka oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala katakan, segala kebaikan yang muncul pada dirimu dari dirimu itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Selesai urusan. Berarti kita ini manfaat syar. Diri kita ini adalah sumber munculnya kejahatan dan kejelekan. Kenapa anda benci kepada kekafiran dan kekufuran? Karena ada hidayah dan karunia dari Allah. Kalau dibiarkan tanpa ada hidayah, anda senang kepada kekufuran. Kita senang cocok dengan awal nafsu kita berbagai macam bentuk kesyirikan atau yang semisalnya. Tapi di saat kemudian kita menemukan ada benci pada diri kita, kekufuran, kemaksiatan, kebidaan, kata Allah Jalla wa'ala, fadlun, sebuah karunia dari Allah Jalla Subhanahu. Dari itu mana ya Abi wa ya Ukti, untuk kita tidak menyombongkan, mengangkat diri kita dari teman-teman kita. Supaya kita ini tawaf, merendah diri karena Allah Jalla Subhanahu, bukan karena dibikin-bikin barakallahu fiik. Beliau menyebutkan, kata sang putri telah memberitakan kepada ku rahimahullah, annahu inda an bada'a asy-syaib, ketika kemudian mulai memutih rambut, uban maksudnya, yadhhar fi liyatihi, nampak putih di jenggot beliau. Ta'ala. Beliau merasa bersedih barakallahu. Kenapa beliau bersedih? Apa beliau bersedih karena tercepat sekali mubayar? Coba baca. Beliau bersedihnya, kata beliau, wa qala li nafsihi, dan dia berkata buat dirinya sendiri, kepada dirinya. Apa kata beliau? Mengajak dirinya berbicara. Ketika uban di jenggotnya itu nampak barakallahu. Qala madza qaddamta lil Islam wal muslimin. Jenggotnya sudah beruban. Beliau mengajak dirinya berbicara, apa yang Anda telah sodorkan buat Islam dan kaum muslim? Padahal beliau berjuang, masuk penjara, keluar penjara, dicerca, berusaha untuk dibunuh, barakallahu fih. Itu masih mempertanyakan dirinya. Ketika melihat uban sudah bermunculan di jenggotnya, yang Anda telah sodorkan buat Islam dan kaum muslimin. Kalau kita katakan, saya, di situ siapa? Saya. Semuanya adalah saya. Yang mengimani wahai Rasulullah. Akhlak kedaulatan itu merupakan akhlaknya orang yang berilmu. Rahimani wahai Rasulullah. Ditambah lagi, beliau berkata, terkait dengan dakwah ini, ketika dakwah ini mulai tersebar, ketika dakwah ini mulai terlihat pertolongan Allah Jalla wa'ala padanya, apakah beliau dengarkan baik-baik? Bentuk ketawajuan beliau sebagai contoh di dalam mengikut amanah dakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Qala rahimahullah, hada syaifun aradahullah falaysa biquwwatina wala bifasahatina wala bikathrati ilmina wala bikathrati malina. Ketika dakwah ini mulai kemudian tercepat dan nampak barakallahu fikum di permukaan, dengarkan ucapan beliau. Beliau mengatakan, hadza syai, ini adalah sesuatu yang Allah Jalla wa'ala telah maukan dan inginkan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepasihan kita, bukan karena banyaknya ilmu kita, bukan pula karena banyaknya harta benda kita, tetapi sesuatu yang diinginkan dan dimaukan oleh Allah Jalla Subhanahu. Subhanallah. Bukankah ini adalah pengajaran ketawaduan dari seorang alim barakallahu fihi, dari seseorang yang telah berhasil kita katakan mendidik murid-muridnya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Bahkan beliau juga mengingatkan, ketika bertemu dengan riwayat seseorang yang sudah bercampur baur hafalannya, seorang ulama ahlul hadis, beliau mengatakan, kemarin dia berada dalam golongan jumratul ulama, barisan ulama, sekarang berada dalam barisan majani orang-orang gila. Saya juga nasihat beliau wajib. Allah yaktakhir bizaka'i wala bilhidmi. Jangan sekali-kali seseorang itu sombong dengan kecerdasan. Jangan takut. Jangan seseorang itu angkuh dan sombong karena banyak hafalannya. Al-Quran di atas. Subhanallah. Banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dihafalnya, Anda tidak boleh sombong. Mungkin Anda orang cerdas, masya Allah, bisa mendapatkan akwal para ulama, ucapan para ulama, mendapatkan hadis dengan sanadnya, masya Allah, tabarakallah. Tetap Anda tidak boleh sombong dengan kecerdasan untuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kami tidak diberikan kemudahan di dalam menghafal Al-Quran, tapi kami dianugerahkan kemudahan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sementara kalian, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kalian diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran, tetapi kalian tidak diberikan kemudahan untuk mengamalkan Al-Quran. Mana lebih afdal? Orang yang menghafal Al-Quran tetapi jauh amalan dan manhajnya dari Al-Quran itu sendiri. Coba lihat. Banyak penghafal-penghafal Al-Quran, tetapi mereka tidak berjalan di atas manhaj Al-Quran. Yang tersebar di tengah ikhwannya, yang bagus suaranya, yang merdu suaranya, mayoritas dari ini barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Berapa dari mereka yang ahli sunnah wal jamaah? Mayoritas dari mereka rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kami diberikan oleh Allah kemudahan menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kalian diberikan kemudahan untuk menghafalnya, tetapi tidak diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Subhanallah, barakallahu. Lalu, kalau kita ditanya, dari mana kecerdasan yang kita miliki? Dari mana? Kecerdasan yang kita miliki, hafalan yang kita miliki dari mana? Dari Allah Subhanahu. Pantaskah kita mengangkat dan menyombongkan diri? Dan jawabnya, jawabannya tidak, barakallahu fiik. Maka oleh karena itu, persoalannya bukan dia bergelar doktor, bergelar profesor, banyak ayat Al-Quran yang dihafal, atau hadis-hadis, yang menjadi patokan adalah amalnya hanya di dunia ini. Sesuaikah dia dengan kecerdasannya menjadi orang yang tawadhu atau orang yang banyak akalnya? Atau barakallahu fikum, hafalan yang dimiliki, mampukah dia mengamalkan dan menerapkannya? Atau hanya barakallahu fikum sebatas ia perhiasan di majlis ilmu, ia hebat untuk menyampaikan ini, atau yang misalnya rahimani wa rahimakumullah jami'an? Maka barakallahu fikum, beliau mengingatkan wajib untuk dia jangan sombong dengan kecerdasannya dan jangan sombong dan angkuh dengan hafalannya. Beliau juga mengatakan rahimahullah, kesombongan itu min a'zamis sawa'i adil qalbi. Sikap kesombongan itu merupakan sikap yang paling besar memalingkan seseorang dari kebaikan. Sombong sebagai sikap yang paling besar dalam memalingkan seseorang, barakallahu fikum, dari kebaikan dan kebenaran dunia. Beliau juga menjelaskan, wa qala ghairu marratin likullabi. Beliau berkata bukan sekali lagi terhadap murid-muridnya. Murid-muridnya ada dulu seorang yang tabah, sudah bertaubat dari jamaah tabligh, syekh tua sudah. Dia mah termasuk dijadikan pimpinan, barakallahu fi, di dalam jamaah tabligh, enggak bisa baca Al-Qur'an. Enggak bisa membaca Al-Qur'an ya. Sudah syekh umuran 60-an. Subhanallah, tidak bisa baca Al-Quran. Tabah, bertaubat, barakallahu. Duduk belajar. Ada anak kecil di padangnya, barakallahu. Tetapi beliau mengatakan kepada murid-muridnya, anak, a'tabirukumul anzumala. Saya menganggap kalian ini adalah teman-teman saya. Seorang alim besar begitu tawadhunya di dalam barakallahu fikum memberikan contoh tauladan hidup di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Walihada, termasuk dari ciri dan sifat beliau, bahkan termasuk dari akhlak beliau, annahu yaqbalul haqqa haidu kana wa mimman kana dzakar au unta saghiran au kabira. Termasuk dari ciri, sifat dan akhlak beliau adalah menerima kebenaran dari siapapun datangnya, laki-laki, perempuan, anak kecil ataupun dewasa, dia tetap menerima kebenaran dari mereka. Barakallahu fiik. Sehingga ketika di majelis ilmu, ya, barakallahu fiik, kalau ada muridnya yang menegur salah baca, salah apa, ya, beliau tidak ada istilah gengsi. Kalimat jazakallahu khair, barakallahu fi, wa fi ilmika, subhanallah. Benar-benar pendidikan yang amat sangat agung. Nah, kalau sampai ke Indonesia, pernah duduk bersama Syekh Mubin, tiba-tiba berubah punya sifat angkuh, mengentengkan orang lain, mengentengkan orang yang setara dengan dirinya, belajar duduk di sisi ulama, bagaimana lagi muridnya barakallahu fiik. Meremehkan, mengentengkan, waliyadu billah, kalau sampai dengan ilmunya di Indonesia, dia meremehkan dan mengentengkan ulama barakallahu fiik. Terus aku mau bilang, apa orang yang seperti ini? Dari mana akhlak sunnahnya? Dari mana akhlak ilmunya barakallahu? Kalau sekiranya seorang ulama dicela, dicaci maki, dibicarakan, ya, lalu kemudian barakallahu fikum diajak orang untuk memiliki sikap ragu padanya, na'udzubillah min dzalik. Bukan akhlak penuntut ilmu, apalagi kalau kita katakan akhlak ahli ilmu rahimani wa rahimakumullah jami'an. ويفرح بذلك ويدعو له لمن نفع على ذلك وينفع على ذلك في الملأ. Kata beliau, beliau senang bergembira dengan mendoakan orang yang mengingatkan beliau, walaupun dia mengingatkannya di hadapan ribuan muridnya. Orang kan gengsi beliau. Gengsinya muncul. Sudah murid memenuhi masjid ini misalnya, diingatkan dan dinasihatkan. Karena keliru membaca, keliru kalimatnya, mungkin ada yang terbalik dan yang semisalnya. Gengsinya barakallahu fikum muncul rahimani wa rahimakumullah jalla. Sang putri mengambil sebuah kaidah besar dan sang bapak. Beliau mengatakan, wa bisa bagi sawaktu ilwali rahimahullah wa'ilaki wa'adufihi anidunya syara marja'an minal maraji wa diwanan ilhilmi wa tawafad alaihinna min kulli hadabin wa tawbin liyanhalu min ilmi wa istafidu min yabdawna ilaihi khumata wa yadfi'una liqana. Subhanallah. Dengan sebab ketawaduan beliau, intinya keikhlasan ini adalah tazkiyah barakallahu fi wallahu hasibuhu. Keikhlasan beliau, kesurutannya dari dunia menjadi marja' umat ini. Banyak orang berdatangan mengambil faedah barakallahu fi, datang dalam keadaan perut kosong, balik dalam keadaan perut kenyang. Dia bisa menimba ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Lalu kemudian, tatkala orang banyak berdatangan ke markas beliau al-Mubarak, lalu kemudian menjadi orang yang tersuhur dan tersohor, termasyhur dan tersohor, dengarkan ucapan beliau yang memimpin kita. Wa min kalamihi rahimahullah. Ubetuni mubisyoro. Saya diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan keterseorang. Beliau tidak memintanya, tidak mengharapkannya, tidak kemudian mengangkat-ngangkat diri di majlis ilmu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tidak beliau inginkan di majlis dari ilmunya. Ketika beliau kemudian namanya dicintai, beliau dicintai, banyak orang berduyun-duyun ke markasnya. Dengarkan ucapan beliau, "Ubtuni mubisyara." Saya telah diuji oleh keterseorangan. Diuji, kata beliau, "Hafidhani wa hafidhakumullah," dengan keterseorangan barakallahu fikum. Bukankah ini adalah akhlak yang mulia dan agung dari diri beliau sendiri, khawatir dan takut untuk kemudian menjadi orang yang tersohor iman wa rahimahumullah jami'an. Termasuk dari faedah yang bisa kita ambil dari bentuk tawajudnya rahimahumullah ta'ala dari ucapan beliau, "Nahnu naj'alu wa naqlamu wa nusibu wa nusibu." Kita ini orang yang jahil. Najahal, terkadang kita tidak tahu. Terkadang kita tahu. Kita benar, terkadang kita salah. Ucapan dan kalimat ini barakallah pendidikan buat murid-muridnya pertama kali. Agar jangan angkuh dan sombong ketika dia di pihak yang benar dan tidak melecehkan dan merendahkan orang lain dan juga tidak tamadhi, tidak kemudian terus menerus di atas kekeliruan dan kesalahan. Dia segera bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Pendidikan yang agung barakallahu fikum wa syaitu birrahimahullah. Terkadang mengajak musyawarah murid-muridnya, mengajak musyawarah ya pembantu-pembantunya barakallahu ya di dalam dakwah sinallahi jalla wa ala, yang punya ya barakallahu fikum nilai atau punya ilmu mustadidi, beliau ajak untuk musyawarah rahiman wa rahimah. Tidak kemudian barakallahu fikum maunya memutuskan sendiri sesuatu yang memang butuh untuk dimusyawarahkan. Beliau melakukan hal ini termasuk dari ketawaduan barakallahu fikum. Bagaimana? Satu pelajaran penting. Di saat kemudian menemukan celaan dan cercaan orang-orang yang menentang dakwah ini, kata sang putri, termasuk dan keistimewaan Sayyidina Mukbir rahimahullah, beliau tidak peduli. Tidak peduli dari ucapan celaan, cemoohan musuh-musuh dakwah ini. Bagaimana barakallahu fikum bentuknya? Sang putri pernah mendengar dan menyimak dari sang bapak. Waqad qila lahu dhaata marrah wa ana asma'. Pada suatu ketika dikatakan kepada beliau, dan saya mendengar, kata sang putri, "Yatakallamu fika ba'dun nas." Sebagian orang mencelamu, sebagian orang mencacimu. Faqala, jawaban beliau indah sekali barakallahu, "Ma yadurru dunubi akhtar." Beliau mengatakan, "Mak, bahaya kesalahan dan dosa-dosa itu lebih dari bahaya kesalahan dan caci makian mereka." Enggak peduli barakallahu, terhadap celaan orang-orang yang benci terhadapnya selama dia berada di atas al-haq. Beliau barakallahu fikum mengucapkan ma yadurruhu bi akbar, dosa-dosaku yang membahayakan diriku itu lebih daripada celaan dan cacian mereka. Beliau mengucapkan kalimat ini dalam keadaan munbasitun wal basyasatu ala wajhi, dalam wajah yang munbasit, ya lebar, ceria maksudnya. Bukan kemudian sambil bersedih mengucapkannya. Bahaya dosa itu lebih daripada bahaya celaan dan cacian mereka. Rahimahum wa rahimahumullah. Pada suatu ketika, ternyata beliau terjatuh. Lalu kemudian sempat terganggu dan patah tangan beliau yang sebelah kiri. Apa kata beliau? Faqala li, dia berkata, hadza bisababi dzunubi, ini adalah sebab dosa-dosaku. Allah kapan kita berakhlak seperti ini, mengaku bahwa ini semua terjatuh waktu itu, ya di kamar mandi atau barakallahu fikum di rumah beliau, lalu keluar, ya keluar dalam kondisi demikian yang kita saksikan tangannya terlipat, mungkin taklim mengajar barakallahu fikum. Beliau mengatakan kepada putrinya, hada bisa dari dulu, ini karena sebab-sebab dosa yang saya lakukan. Subhanallah barakallahu. Bagaimana beliau menghadapi nafsu, selalu melakukan koreksian terhadap dirinya sendiri barakallahu fikum. Beliau membaca firman Allah Jalla wa'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpamu dari musibah disebabkan karena ulah tangan engkau, dan Allah memaafkan yang banyak. Kemudian pembahasan kita keberikutnya barakallahu fikum terkait dengan rasa takutnya beliau dan sifat kemunafikan yang akan menimpa diri beliau. Beliau mengatakan rahimahullah, alladzi la yaqafu ala nafsihi nifaqa mabrurun, orang yang tidak takut atas diri yang dijangkiti oleh penyakit nifaq, penyakit kemunafikan adalah mabrur. Ini orang tertipu. Subhanallah. Orang yang tidak punya rasa takut pada dirinya dari sifat kemunafikan, maka ini adalah orang yang tertipu mabrur. Tertipu pada dirinya. Kuntum, saya mengatakan, inilah dia kondisi orang-orang yang beriman, yang selalu khawatir dan takut untuk dijangkiti oleh penyakit nifaq. Coba kita dengarkan hadis Hadzalah Al-Usaydi. Ketika dia bertemu bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa anta ya Hadzalah, bagaimana engkau wahai Hanzalah, bagaimana keadaanmu? Hanzalah segera mengatakan, napa kau Hanzalah? Sungguh Hanzalah telah munafik. Hanzalah berkata tentang dirinya sendiri. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, bagaimana keadaan engkau sekarang? Telah munafik Hanzalah. Telah munafik Hanzalah. Wala subhanallah ma taqul, maha suci Allah, apa yang anda katakan ini? Lalu Hadzalah bercerita, ketika kita berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan kita surga, mengingatkan kita neraka, seolah-olah kita melihatnya dengan mata telanjang. Namun tak kala kita keluar dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermain dengan istri, bermain barakallahu fikum dengan anak-anak, bergaul dengan anak-anak, bergelut dengan dunia, banyak tidak kafir kita banyak lupa jannah surga, lupa annar. Qala Abu Bakar, ketika Hanzalah menyebutkan alasan, telah munafik Hanzalah disebutkan alasannya. Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan surga, Rasulullah mengingatkan neraka, seolah-olah kami melihat dengan mata telanjang. Tapi ketika kami sudah bermain dengan istri, bermain dengan anak, kemudian masuk dalam niaganya, lupa kami. Sering lupa kata Allah, kata Abu Bakar, wallah, demi Allah, kami juga menemukan seperti Anda. Ya, barakallahu fiik. Lalu kata Allah, kami berangkat bersama Abu Bakar menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu menceritakan hal itu, barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, والذي نفسي بيده لو تسمعون على ما تقول عندي بالذكر لصافحتكم الملائكة على فراشكم وفي سرقكم ولكن يحضر ساعة وساعة ثلاث مرات. بارك الله فيكم. رسول الله mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau kalian terus menerus dalam kondisi ketika kalian berada di situ, kalian ingat surga, kalian ingat neraka, niscaya malaikat akan menyapamu, malaikat akan menyapamu di ranjang-ranjang kalian, malaikat akan menyapamu di jalan-jalan kalian. Akan tetapi ya Allah, pelan-pelan, artinya jangan gegabah. Barakallahu fi. Ya pelan-pelan, taatan, ya sedikit demi sedikit. Bimbingan dari sallallahu alaihi wa sallam. Terakhir pembahasan kita pada sore hari ini, barakallahu fi, yaitu terkait dengan kekuatan tawakkal beliau kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Beliau barakallahu fikum, فَإِنَّهُ تِفَةٌ قَوْيَةٌ. Beliau memiliki kekuatan percaya yang sangat dan tinggi kepada Allah dalam hal. Beliau menyerahkan semua urusannya kepada Allah dalam hal. Bahkan wayakul, beliau mengatakan, أَتَيْسِيُّ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرَاهُ إِذَا أَنْفَقَ يَقُولُ يَحْلِفُ اللَّهِ. Kata beliau selalu mengatakan, semua kemudahan itu dari tangan Allah dan Yang Subhan. Semua kemudahan dari tangan Allah dan Yang Maha. Kalau beliau mengeluarkan infak berinfak, beliau mengatakan Allah akan mengganti. Allah akan mengganti. Tidak kepikir. Kepikir ini, habis ini, tidak ada lagi. Selama dia memberikannya di jalan Allah Jalla wa'ala, barakallahu fikum, beliau mengatakan Allah Jalla wa'ala akan mengganti. Kemudahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, insyaallah, maka tentu ini adalah sepenuhnya dari kepribadian Zakat Al-Imam Al-Syaikhul Mubajjal Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Dan tentunya bagi siapapun yang pernah duduk di majlisnya akan mengakui apa yang disebutkan pada beliau tentang sifat-sifat mulia dan agung. Barakallahu maka tentunya dengan selesainya kita membaca sekelumit, kalaulah kita tidak bisa menyamai beliau dan itu berat barakallahu fi, ya kita bisa meneladani dan berbuat apa yang beliau telah berbuat rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari sifat-sifat yang agung dan mulia barakallahu fi. Dan tentunya saya mengatakan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita barakallahu fi selalu berjalan bersama ulama dakwah ini, baik yang telah meninggal dan mereka ataupun yang masih hidup al-mustaqimin, yang masih yang istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala termasuk dari nikmatnya yaitu memunculkan di tengah umat ini ulama-ulama dakwah barakallahu fikum. Jangan sampai lalu kemudian meninggalnya satu ulama menyebabkan kita menyimpang atau terbongkar jiwa penyimpangan yang ada pada diri kita. Jangan. Seperti yang terjadi pada diri Abu Hasan Al-Maghribi ikhwani hibbi barakallahu fikum, ketika masih hidupnya Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala, dia mampu menjaga, tidak memunculkan dan melihatkan taring daripada hijriahnya. Namun ketika wafat Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala, dengarkan ucapan, qad zahaba zamanul qawmi, sungguh telah datang zaman-zaman ketakutan. Sungguh telah pergi, hilang hari-hari ketakutan. Maksudnya wafatnya Sayyidina Mukbil rahimahullahu ta'ala. Demikian akhir akhwah dan bidah yang tarabbah, terus mengintai kesempatan, kesempatan emas dan peluang besarnya adalah wafatnya seorang alim hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau sekiranya alim itu meninggal dunia dan jelas akan terbuka musibah ujian besar bagi umat ini kalau anda meninggalkan alim yang masih hidup dan sejalan dengan alim yang telah meninggal dunia, anda akan menjadi tersesat barakallahu fikum, anda akan menjadi tersesat rahiman wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan barakallahu fikum bisa istiqomah sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla Subhanahu, lalu membawa hidayah hadiahnya, membawa hadiah hidayah ini sampai kita bertemu dan mengakhiri kehidupan ini dan bertemu dengan pemberi hidayah tersebut, Allahu Azza wa Jalla. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Dan tentunya sekarang saya berdalil dengan firman Allah Jalla wa Ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Jalla wa Ala tidak membebani kalian kecuali sesuai dengan kesanggupan kalian. Maka sampai di sinilah kemampuan dan kesanggupan saya. Semoga segenap ikhwan dan akhwati memahaminya kalau ada punya keinginan tidak kesampaian. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.